Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sudah kita lewatkan pembahasan yang berkait dengan pembuangan dari dua ma'mulnya, dhanna dan alima, dan babnya. Yaitu bahwasanya pembuangan ada dua macam. Yang pertama, pembuangan yang diiringi dengan dalil dan qarinah, dan itu disebut dengan apa? Al-ikhtisar. Dan al-ikhtisar ini jaiz, ya, jaiz ijma'an, ya, kecuali kalau ikhtisarnya hanya pada pembuangan satu maful bih, maka ada segelintir ahli nahwu yang melarangnya. Kemudian macam yang kedua adalah pembuangan yang tidak diiringi dengan qarinah ataupun dalil, maka itu disebut dengan al-ikhtisar. Dan itu ada khilaf, sebagian melarang dan sebagian yang lain yang lebih banyak membolehkannya. Ya. Sebelum kita masuk ke bait selanjutnya, ya, maka kita akan bacakan dulu apa yang sebelumnya kita janjikan, yaitu sisi pandang al-bayaniyin, ahlul bayan, ya, berkait dengan pembuangan ini. Ya, dikatakan oleh Khalid Al-Azhari rahimahullah dalam syarah At-Tashrih, faidatun, faidah. Hadha al-khilafu fil hadzi wa adamih mujarradu istilahin 'inda nahwiyyin. Perbedaan pendapat ini, yakni dalam masalah pembuangan dan tidak adanya pembuangan, mujarradu istilahin 'inda nahwiyyin, hanyalah istilahnya ahli nahwu. Ya. Wa laysa min al-hadzi fi syai'in 'inda al-bayaniyyin. Dan tidak ada al-hadzaf, pembuangan, sedikit pun. Ya, satu pun dari dua ma'mulnya, bab dhanna dan alima, indal bayaniyin, di sisi ahlul bayan. Lianna gharad al-mutakallim mukhtalifun fi ifadati al-mukhatab. Karena tujuan si pembicara itu berbeda-beda. Maksud dan tujuan serta niat si pembicara berbeda-beda. Fi ifadati al-mukhatab, dalam hal memberikan faedah kepada si orang yang diajak bicara. Jadi tujuan pembicara itu berbeda-beda pada kaitannya dengan memberikan faedah kepada mukhatab. Li'annahu taratan yaqsidu mujarrada wuqu'il hadatsi min ghairi ta'alluqin bi fa'il. Karena terkadang si pembicara hanya meniatkan sekedar terjadinya hadas, ya, kejadian. Kadang si pembicara hanya sekedar menginginkan pemberitaan tentang terjadinya hadas, itu saja yang dikendaki. Min ghairi ta'alluqin bi fa'il, tanpa ada kaitannya dengan fa'il. Faisnadul fi'lu ila al-masdar, maka disandarkanlah fi'il kepada masdar. Fayaqulu, maka dia pun berkata, waqa'a dhannun, telah terjadi dhann, dugaan. Waqa'a dhannun. Ini kalam sudah sempurna. Ya, kenapa? Karena maksud dari apa? Al-mutakallim sudah tercapai dengan ucapan ini, waqa'a dhannun. Karena si mutakallim, pembicara, hanya ingin memberitakan kepada mukhatab, orang yang diajak bicara, bahwasanya telah terjadi dugaan, waqa'a dhannun. Sehingga sudah sempurna meskipun tidak ada fa'il dari dhann ataupun dua maf'ulnya. Aw 'alima ataupun al-aw 'ilmun, waqa'a 'ilmun, telah terjadi pengetahuan, telah dihasilkan pengetahuan. Ini sudah sempurna indal bayaniyin. Kenapa? Karena si pembicara hanya ingin memberitakan bahwasanya telah terjadi, ya, ilm, telah dihasilkan pengetahuan, tanpa dia memandang fa'ilnya siapa, gitu. Wataratan yaqsidu nisbatahu ila fa'ilihi min ghairi ta'alluqin bi maf'ulin. Dan terkadang si pembicara menghendaki penyandaran hadas, ilm ataupun apa, dhan, ya, kepada fa'ilnya, min ghairi ta'alluq, tanpa dia mengait-ngaitkan dengan maf'ulnya. Contoh, fayaqul, maka dia berkata, fulanun yadhun, si fulan sedang menduga-duga, au ya'lam, atau ya'lam, berupaya mengetahui, gitu. Nah, ini sudah sempurna ketika disampaikan oleh si mutakallim. Ketika si mutakallim bertujuan hanya ingin memberitakan penyandaran apa? Hadas kepada fa'il saja. Fulanun yadhun, si fulan sedang menduga-duga. Au ya'lamu, gitu. Sehingga tidak ada di sana penakdiran dua maf'ul bih dari kalam ini fulan yadhun, karena si pembicara hanya menginginkan penyandaran hadas kepada fa'il saja. Fayunazzalul fi'lu fi hataini alhalataini manzilatal qasir. Maka fi'il pada dua keadaan ini, keadaan yang pertama dalam contoh waqa'a dhannun atau waqa'a ilmun, keadaan yang kedua pada contoh fulanun yadhun atau fulanun ya'lam, posisi atau fi'il pada dua keadaan ini diposisikan pada posisi fi'il yang qasir, ya yang lazim. Wa hina idzin fala yuqal, sehingga tidak dikatakan ketika itu innahu hudzifa minhu syai', sesungguhnya dibuang dari kalam tadi sesuatu, tidak ada pembuangan. Ya, tidak ada pembuangan. Karena pada yang pertama si pembicara hanya menginginkan penyandaran hadas ya kepada apa? Penyandaran hadas. Ya, penyandaran hadas saja gitu. Ya. Dia hanya ingin memberitakan tentang wuqu'al hadas, terjadinya hadas. Dan pada yang kedua, si pembicara hanya menginginkan penyandaran apa? Hadas kepada fa'il saja. Sehingga tidak ada di situ sesuatu yang dibuang. Kama yuqalu fil qasir, sebagaimana itu dikatakan pada al-qasir. Innahu hudhifa minhu syai', yani tidak dikatakan pada fil yang qasir bahwasanya dibuang darinya sesuatu. Kalau dikatakan misalkan nama Zaid, ya sudah sempurna, tidak ada pembuangan. Ya, karena nama qasir. Wa amma idza lam yunazzal manzilatan qasir, adapun kalau si pembicara ataupun kita tidak memosisikan, wa amma idza lam yunazzal manzilatan qasir, adapun kalau fiilnya tidak diposisikan pada posisi fiil yang qasir, berarti menginginkan, iya, kayak menginginkan adanya penyandaran hadas kepada fa'il dan juga kepada maf'ulnya. Kalau seperti ini keadaannya, fala buddha min dzikrihima, harus disebutkan dua maf'ulnya. Ya, harus disebutkan dua maf'ulnya. Fulan yadhunnu zaidan qa'iman, sebutkan. Karena fi'ilnya diposisikan bukan pada posisi fi'il yang qasir, dan di situ pembicara ingin yang menyandarkan hadas kepada fa'il dan maf'ul, maka harus disebutkan, kata beliau. Tentunya kalau tidak ada apa? Tidak ada dalil dan qarinah. Li'anna al-gharada, karena tujuan, ta'allaqa bi'ifadatihima, itu masih berkait dengan faedah yang dihasilkan dari dua maf'ulnya. Ya, dari dua maf'ulnya. Ya. Demikian faedah dari beliau, Al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi si lihat ya maksud dan niat siapa si pembicara dengan kalamnya tadi. Ya. Baik, kita masuk ke bait yang berikutnya, yaitu bait yang ke-217. Ya, qala an-nadhim rahimahullah wa katadhunnu ja'al taqulu in wali mustafhaman bihi wa lam yanfasil bi ghairi dharfin aw ka dharfin aw 'amal wa in bi ba'di dhi fasalta yuhtamal. Wa katadhun, dan seperti tadhun, jadikanlah taqul, ya mudahnya ij'al taqulu katadhun, jadikanlah taqulu seperti tadhun. Jadi taqul ini qusid lafzu sebagai maf'ul bi awal, dan katadhun ini jar majrur menduduki posisi maf'ul bi tsani dari ij'al. Jadikanlah taqul seperti tadhun. Ij'al di sini termasuk afal tasyir ya. Kapan itu? Yani kapan taqulu dijadikan seperti tadhun dalam makna dan amalannya? Maknanya ya af'alu rujhan, amalannya yang menasabkan wa maf'ul bih. In waliya mustafhaman bih, apabila taqul waliya yani datang, ya datang setelah kata tanya. Mustafhaman bih yani lafaz yang dijadikan sebagai kata tanya. Apabila taqul datang setelah kata tanya. Walam yanfasili, dan tidak dipisahkan antara kata tanya ini atau kalimat tanya ini dengan taqul, dengan pemisah selain bi ghairi dhorfin, dengan pemisah selain dhorf atau selain ka dhorf, yang dimaksud dengan ka dhorf adalah jar wa majrur au amal, atau selain al amal, yakni ini maksud dengan amal di sini ya ma'mulnya, ya ma'mulnya taqul. Mafhumnya kalau pemisahnya adalah dhorf atau jar majrur atau ma'mulnya fi'ilnya, maka ini tidak membahayakan, tidak mengganggu amalannya taqul, tetap taqul bisa beramal seperti tazun gitu. Wa in bi ba'di dhi fasalta yuhtamal. Ya. Apabila di sini in syartiyah jazimah. Ya, prinsipnya bagaimana kalau in syartiyah jazimah ataupun adawat yang semisalnya yang menjazmkan atau tidak menjazmkan, yaitu harus diikuti oleh fi'il. Ya, lafzan atau takdira di sini tidak disebutkan berarti ditakdirkan. Ya. Yaitu apa takdirnya? Fasalta, karena di situ fasalta ini tafsiriyah menafsirkan ya fi'il syarat yang mahdhuf. Ini wa in fasalta bi ba'di dhi fasalta. Wa in apabila bi ba'di dhi fasalta dipisahkan antara taqul dengan kata tanya dengan istifhamnya. Ya. Apabila dipisahkan antara taqul dengan istifhamnya bi ba'di dhi dengan sebagian dari pemisah-pemisah ini, dhi di sini isyarah ila thalath, mengisyaratkan kepada tiga al-mutaqaddim. Ya, yang sudah lewat tadi al-mutaqaddimah. Al-thalath al-mutaqaddimah itu dhorf, ka dhorfin dan amal. Yuhtamal, maka masih mungkin dibawa kepada amalannya. Ya. Ya, ini masih bisa diamalkan. Ya, takul masih bisa diamalkan kalau pemisahnya dzaraf atau seperti dzaraf atau amal, yakni ma'mulnya fi'il. Nanti akan lebih jelas insyaallah dalam syarah. Baik, kita masuk ke kalam syarih rahimahullah. Al-qawlu sya'nuhu idza waqa'at ba'dahu jumlatun an tuhka. Qaul dan yang bertasarruf darinya fil madinya, mudhari'nya, amrnya. Sya'nuhu keadaan qaul idza waqa'at ba'dahu jumlah, kalau datang setelah qaul ini jumlah, maka keadaannya adalah an tuhka, agar ia dihikayatkan. Idza waqa'at ba'da jumlah an tuhka, maka jumlah yang datang setelah qaul ini dihikayatkan apa adanya. Dihikayatkan apa adanya. Nahu, contoh, qala Zaidun Amrun muntariqun. Qala Zaidun Amrun muntariqun. Di sini ada qaul, yaitu qala. Ya, fi'lun madh yang bertasarruf dari qaul. Datang setelah qal apa? Jumlah. Ya, jumlahnya ismiyah dalam contoh ini. Amrun muntaliq, maka jumlah ini dikaitkan padanya. Ya, tidak dinasabkan amrun muntaliqan, tidak. Amrun muntaliqun marfu, dikaitkan apa adanya karena amrun mubtada, muntaliq khabar. Jadi marfu, nasb mansub dia. Ya, cuma tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Ya, mana min dhuhriha ishtighalul mahal bi harakatil hikayah gitu. Yang menghalangi munculnya fathah adalah ishtighalul mahal, tempatnya mahal bi harakatil hikayah. Ya, jumlahnya ini jumlah amrun maqul yang datang setelah qal disebut dengan apa? Jumlah maqulul qaul. Ya, maqulul qaul. Isi dari qaul. Ya. Dan jumlah maqulul qaul kadang ismiyah bentuknya seperti dalam contoh ini qala Zaidun Amrun muntaliq, atau dalam hadis disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albiru husnul khuluq, jumlah ismiyah. Kadang jumlahnya jumlah fi'liyah seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu bi jawami'il kalim. Ya, dikaitkan apa adanya. Ya. Ah. Adapun kalau datang setelah qaul dan yang bertasaruf darinya isim mufrad, tapi dia bermakna jumlah, ya, maka dia dinasobkan, ya, dengan qaul ini. Seperti qultu qasidatan, qultu, ya, qasidatan, qultu syi'ran. Syi'ran meskipun mufrad dia, tapi maknanya jumlah. Qasidah mufrad tapi maknanya jumlah, tapi dia bentuknya mufrad, maka dinasobkan, ya, lafadznya. Sudah kita lewatkan bahwasanya mafulnya qaul itu jumlah atau mufrad yang bermakna jumlah. Ya, mufrad yang bermakna jumlah juga masuk di dalamnya mufrad yang dimaukan dengannya lafadznya, yaitu macam-macam mafulnya qaul dan yang bertasaruf dari qaul. Wa taqulu, dan kamu katakan dalam mudhari'nya, dan kamu katakan wa taqulu Zaidun muntaliqun, kamu berkata Zaid sedang berangkat. Ya. Lakinil jumlatu ba'dahu fi mawdi'i nasbin 'ala al-maf'uliyah, hanya saja jumlah yang datang setelah qaul ini pada mahalnya nasab sebagai maf'ul. Sebagai maf'ul. Ya, jumlahnya disebut dengan jumlah maqulul qaul. Ya. Isi dari ucapan. Kemudian wa yajuzu ijra'uhu mujra adzan, dan boleh, ya, dan boleh untuk ia qaul diperlakukan seperti perlakuannya dzan, dilangsungkan pada temannya dzan. Fa yansibul mubtada, sehingga qaul pun menasabkan mubtada wal khabar, dan juga menasabkan khabar maf'ulaini sebagai dua maf'ulnya. Ya. Kama tansibuhu ma dzanna, sebagaimana dzanna menasabkan dua maf'ulnya. Ya. Nah, adapun kalau dzan yang dia, adapun al-qaul yang dia dibawa kepada amalannya dzan, maka ini khusus masuknya kepada jumlah ismiyah, ya. Masuknya khusus pada jumlah ismiyah. Kalau qaulnya kan bisa masuk kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya, tapi kalau qaul dengan makna aslinya itu masuknya bisa kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah, tapi kalau qaul sudah masuk kepada apa? Atau qaul kalau sudah dia dibawa kepada dzan, maka dia masuknya hanya kepada jumlah ismiyah. Wal masyhur anna lil arabi fi dzalika madhhabain, dan yang dikenal yang masyhur bahwasanya anna lil arab, bagi orang-orang Arab dalam masalah ini ada dua madhab, yakni dalam masalah mengamalkan qaul seperti amalannya dzan, ya, maknanya juga sama dengan dzan. Ahaduma, madhab yang pertama, wa huwa madhhabu 'amatil arab, dan ini adalah madhab mayoritas orang Arab, annahu la yujra al-qawlu mujra dhan illa bi syurut, yaitu bahwasanya tidak bisa dilangsungkan qaul seperti dhan, ya, tidak bisa diperlakukan qaul seperti dhan, tidak bisa dibawa qaul kepada tempatnya dhan illa bi syurutin, kecuali dengan syarat-syarat, ya. Dan syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang, ya, mujawizah, sifatnya membolehkan untuk apa? Untuk qaul dibawa kepada dzan dalam hal makna dan amalannya, tidak wajib. Ya, artinya kalau misalkan syarat-syarat ini terpenuhi, ya enggak mengapa qaul dibawa kepada makna aslinya gitu dan amalan aslinya. Dzakaraha al-musannif arba'ah. Ya, yang disebutkan oleh musannif itu arba'atin. Ya, arba'atin di sini apa? Na'at dari syurut, adapun dzakaraha al-musannif ini jumlah i'tiradiyah, jumlah sisipan. Kita ulangi. Madhab yang pertama itu bahwasanya qaul tidak bisa diperlakukan seperti perlakuan dzan kecuali dengan syarat-syaratnya yang itu disebutkan dalam musannif, 4. Wa hiya allati dzakaraha 'amatu an-nahwiyyin, dan itulah syarat-syarat yang disebutkan oleh 'amah, keumuman ahli nahwu. Yang pertama syaratnya, an yakuna al-fi'lu mudhari'an, agar fi'ilnya mudhari'. Seperti yang dicontohkan oleh beliau dalam matan tadi. Wa katadzunu jan taqul, fi'ilnya harus fi'il mudhari'. Al-thani, yang kedua, an yakuna lil mukhatab, agar fi'ilnya disandarkan kepada mukhatab. Seperti dalam contoh tadi, taqul. Ya, wa ilaihi ma asyara biqawli, dan kepada dua syarat ini al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya ij'al taqul. Fa'inna taqul, karena sesungguhnya taqul ini mudhari', wa huwa lil mukhatab, di sisi lain dia pun mukhatab. Asyartu al-thalith, syarat yang ketiga, an yakuna masbuqan bi istifhamin, ya, agar dia taqul didahului oleh istifham. Wa ilaihi asyara bi qawli, dan kepada inilah beliau mengisyaratkan dengan ucapannya in waliya mustafhaman bi, jika taqul datang setelah istifham. Syaratul rabi', syarat yang keempat, alla yufsal bainahuma, agar tidak dipisahkan antara keduanya, yakni bainal istifhami wal fi'li, agar tidak dipisahkan antara istifham dengan fi'il, yaitu dhan tadi, tazun, bi ghairi dharf, dengan pemisah selain dharf, wala majrur, dan selain majrur, wala ma'mulil fi'li, dan juga selain ma'mulnya fi'il, fi'ilnya tadi tazun. Fa'in fusila bi'ahadima, kalau dipisahkan dengan salah satu dari tiga hal tadi, dharf atau majrur, atau ma'mulnya fi'il, yaitu tazun, ma'mulnya tazun, lam yadur, maka ini tidak mengganggu amalannya apa? Amalannya taqul tadi, qaul tadi. Wa hadha huwa al-murad bi qawli, inilah yang dimaukan dengan ucapannya walam yanfasil, dalam keadaan tidak dipisahkan dengan selain dhorf ila akhirih. Ila akhirih. Ya. Kemudian di dalam catatan kaki nomor 2 itu ditambahkan lagi syarat yang lain oleh ulama ahli nahwu yang lain. Qala al-Ashmuni tanbih. Kata al-Ashmuni tanbih. Zad as-Suhaili syaratun akhar. As-Suhaili menambahkan syarat yang lain, yaitu wa huwa alla yata'adda bil lam, itu agar qaulnya tidak muta'addi dengan lam. Contoh, ataqulu li Zaidin, Ya, Amrun Muntalik, apakah engkau berkata kepada Zaid, Amr Muntalik? Ya, kalau seperti ini, ya ada lamnya, ya maka dia dibawa kepada mana aslinya. Ya, dibawa kepada mana aslinya. Tidak bisa dibawa kepada dhon. Wazada fi tasil, kemudian Ibnu Malik menambahkan dalam kitab tasil, syarat yang lain itu an yakuna hadiran. Ya, agar orangnya hadir. Wa fi syarhihi an yakuna maqsudan bihi al-hal. Dalam syarahnya, beliau menjelaskan makna hadir, yaitu an yakuna maqsudan bihi al-hal. Dimaukan dengan fi'il tadi, al-hal, waktu sekarang. Makanya kan fi'ilnya mudhari' juga. Hadza kulluhu fi ghairi lughati Sulaim. Ini semuanya pada selain lughahnya Sulaim. Karena pada lughahnya Sulaim tidak mempersyaratkan syarat-syarat ini. Ya. Wa hasya alaihi Shobban faqala qawluhu billam li'anna tub'idhu min adh-dhann. Kemudian As-Shobban memberikan catatan kaki atas kalamnya As-Suhaili yang mempersyaratkan agar tidak muta'adi kepada lam. Ya, kata As-Suhaili, kata As-Shobban, qawluhu billam li'annaha tub'idhu min adh-dhann, ucapan As-Suhaili dengan lam agar tidak dimuta'adikan qawlnya dengan lam, karena lam ini menjauhkan qawl dari dhann sehingga tidak bisa beramal ketika itu seperti amalannya dhann. Kemudian famithalu ma ijtama'at fihi syurutu qawluka, contoh apa ataupun kalimat yang terkumpul padanya syarat-syarat, ya yang empat tadi adalah ucapanmu. Dihafalkan juga ya dua syarat tambahan tadi yang disebutkan dalam catatan kaki, yaitu agar tidak muta'adi dengan lam, kemudian agar dimaukan al-hal, keadaan sekarang. Contoh yang mencakup syarat-syarat tadi adalah ataqulu amran muntaliqa, yani maknanya atadhunnu amran muntaliqa, apakah engkau mengira, menduga bahwasanya amr muntaliq telah berangkat. Fa amran maf'ulun awal, maka i'rabnya seperti ya dua makmulnya dhon. Fa amran sebagai maf'ul yang pertama, muntaliqan maf'ulun tsanin. Ya. Wa minhu qawlu, di antara contohnya ucapan penyair mata taqulul qulusu, mata taqulul qulusu rawazima yahmilna umma qasimin wa qasima. Ya. Kapan kamu menduga al-qulus, yakni unta-unta muda, qulus dari qalas ya, jamaknya qulus. Kapan kamu mengira bahwasanya unta-unta muda yang cepat jalannya itu yahmilna, membawa umma qasim dan qasimnya? Di sini syaihnya mana? Ya, taqul di sini menasubkan dua maful. Maful yang pertama al-qulus, yang kedua jumlah ya, yahmilna. Adapun arwasima itu na'at dari qulus. Arwasim yang berjalan dengan cepat. Dan di situ terpenuhi ya syarat-syaratnya. Yang pertama mudhari', yang kedua untuk mukhatab, kemudian yang ketiga didahului oleh istifham, kemudian yang keempat tidak dipisahkan. Ya, antara taqul dengan istifham. Jadi istifham yang bisa dengan isim, bisa dengan huruf. Makanya kita katakan kata tanya gitu. Kita tidak katakan isim istifham. Ya, kemudian juga tidak dimuta'adikan dengan lam juga untuk hal waktunya. Falau kana al-fi'lu ghayra mudhari'in nahu qala Zaidun Amrun Muntalik, seandainya fi'ilnya selain mudhari', contoh qala Zaidun Amrun Muntalik, maka lam yansib al-qawlu maf'ulaini. Maka qawl tidak menasabkan dua maf'ulnya inda haula, di sisi mereka mayoritas ya orang Arab ataupun ahli nahu. Ya, qala Zaidun Amrun Muntalik, berarti ini maknanya ditetapkan sesuai makna aslinya ya. Zaid berkata Amr Muntalik. Ya. Wa kadza idza kana mudhari'an bighairi ta. Demikian pula apabila dia mudhari' cuma tanpa ta. Nahu yaqulu Zaidun Amrun Muntalik. Enggak boleh Amrun Muntaliqa. Ya. Karena di sini fi'ilnya bukan dengan ta, bukan untuk mukhatab tapi untuk ghaib. Awalam yakun masbuqan bi istifham, atau tidak didahului istifham. Contoh anta taqulu amrun muntaliq. Ya, maka dia ditetapkan makna aslinya dan amalan aslinya. Bukan seperti dhanna karena satu syaratnya hilang. Aw subiqa bi istifhamin walakin fusila bi ghairi dharfin wala jarin wa majrurin wala ma'mulin lah. Atau dia didahului oleh istifham tapi dia dipisahkan dengan pemisah selain dhorof, selain jar majrur, dan selain ma'mulnya. Contoh, a'anta taqulu Zaidun muntaliq. Di sini kan dipisahkan antara taqul dengan istifham, dengan anta. Dan anta bukan dhorof, bukan jar majrur, bukan ma'mulnya, taqul. Ya, dia kan mubtada anta. Tentunya mubtada bukan ma'mulnya khobar. Ya. Ya. Anta taqulu Zaidun muntaliq rafa. Dan ditetapkan makna aslinya. Fa in fusila bi ahadihima lam yadur. Adapun kalau dipisahkan antara taqul dengan isim dengan kalimat istifham dengan salah satu dari tiga pemisah tadi, maka lam yadur, ini tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu. Jadi pokoknya kalau misalkan pemisahnya satu dari tiga hal tadi, maka ini tidak mengganggu amalannya, atau tidak mengganggu amalannya apa? Qaul seperti dhon. Ya. Adapun kalau pemisahnya selain itu, ya maka dikaitkan jumlah istilahnya, ditetapkan makna ataupun amalannya qaul yang aslinya. Ya. Fa in fusila bi hadima lam yadur. Nahu a'indaka taqulu Zaidan muntaliqa? A'indaka taqulu Zaidan muntaliqa? Apakah kamu menyangka ya bahwasanya Zaid itu bertolak di sisimu? Ya, berangkat darimu. A'indak, ya, di sini kan dia bentuknya apa? Bentuknya apa? Dzaraf. A'indaka taqul, apakah di sisimu kamu menduga Zaid itu berangkat dari sisimu? Kamu menduga Zaid itu berangkat pergi. Ya, ini ditetapkan amalannya. Ya, dan juga maknanya. Wa fi ad-dari taqulu Zaidan muntaliqa, apakah di dalam rumah engkau berpendapat Zaid itu muntaliq? Ya, pergi. Ya. Wa Amran taqulu muntaliqa, apakah kamu menduga Amr yang muntaliq berangkat? Di sini Amran kan ma'mulnya apa? Ma'mulnya taqul yang muqaddam maf'ul bih. Awal muqaddam dari apa? Taqul. Ya. Kemudian wa minhu qawluhu al-wafir, di antara contohnya ada ucapan penyair dalam Bahar al-Wafir, ajuhalan taqulu bani lu'ayyin la'amru abika am mutajahilina. Ajuhalan taqulu bani lu'ayy la'amru abika am mutajahilina. Di sini juhal adalah apa? Ma'mulnya fi'il, yani taqul maf'ul bih tsanin dari taqul. Ya, ajuhalan taqulu bani lu'ay, apakah kamu berpendapat, apakah kamu menduga bahwasanya bani lu'ay itu orang-orang bodoh? La'amru abik, aku bersumpah ya dengan umur abimu. Amutajahilina, atau kamu menduga mereka adalah orang-orang yang berpura-pura bodoh. Ya, jadi sisipan aja ya, la'amru abik. Sudah kita lewatkan ya, khobarnya mahdhuf wujuban. Karena amr abik itu wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun wa fi nas yamin, ini nas yamin wa fi nas yaminin dastaqar, pembuangan apa khabar yang wajib yaitu pada nasu yamin la amru abika yani qasami. Di sini syaitnya mana? Syaitnya adalah juhalan taqulu bani lu'ay. Ya, juhalan dipisahkan antara taqul dengan istifham dengan pemisah yang berupa ma'mulnya fi'il, ini ma'mulnya taqul. Juhal sebagai maf'ul bih tsanin, maf'ul bi awalnya bani lu'ay. Fa bani lu'ay maf'ulun awal wa juhalan maf'ulun tsani. Ya, kemudian wa idza ijtama'at asyurut, ya wa idza ijtama'at asyurutu almadhkurah, apabila syarat-syarat yang telah disebutkan tadi terkumpul, jaza nasbul mubtada'i wal khabari maf'ulaini taqul li taqul, boleh untuk menasabkan mubtada dan khabar sebagai dua maf'ulnya taqul. Nahu ataqulu Zaidan muntaliqa, apakah kamu menduga Zaid muntaliq bertolak berangkat? Wa jaza raf'uhu 'ala al-hikayah, boleh juga dirafakan 'ala al-hikayah. Ataqulu Zaidun muntaliqu, apakah kamu berkata bahwa Zaid muntaliq? Ya. Demikian kata beliau rahimahullah. Ya. Kemudian satu bait lagi kita selesaikan. Qala an-nazim rahimahullah, wa ujriyal qawlu ka dhannin mutlaqa inda sulaymin nahu qul dha mushfiqa. Qawl dilangsungkan seperti dhan mutlaqa, yani bila syarat, bila asyurut al-mutaqaddimah. Inda sulaym, menurut orang-orang sulaym. Nahu, contoh qul dha mushfiqa, yani qul dha mushfiqa, dugalah ini adalah seorang yang mushfiqa, penyayang. Zatnya sebagai apa? Maf'ul bih awal dari qul, mushfiqa maf'ul bih tsanin. Dalam keadaan qul, bukan bentukannya bukan mudhari tanpa ta, syarat-syarat yang telah lewat tidak ada. Asyara ila al-madhhab tsani lil-arabi fil qaul. Al-musannif rahimahullah mengisyaratkan kepada madhab yang kedua bagi orang-orang Arab dalam masalah al-qaul ini. Wa huwa madhhab Sulaim, itu madhhabnya orang-orang Sulaim. Fa yujrawna al-qaula mujra adh-dhann fi nasbi al-maf'ulain mutlaqan, maka mereka melangsungkan al-qaul seperti dhann. Ya, memperlakukan al-qaul seperti dhann fi nasbi al-maf'ulain, dalam hal menasubkan dua maf'ul secara mutlak tanpa syarat. Ay sawa'un kana mudhari'an am ghayra mudhari', yani sama saja apakah bentuknya qaul ini fil mudhari' atau selain mudhari'. Wujidat fihi syurutu al-madhkuratu am lam tujad, didapati syarat-syarat yang telah disebutkan ataupun tidak. Wa dhalika nahu, ini contohnya qul dha musyfiqa, maka dha di situ isim isyarah ya. Maf'ul awal, ya maf'ul yang pertama. Musyfiqa, ya maf'ul tsanin, maf'ul yang kedua. Wa min dhalika qawlu, di antara contohnya adalah ucapan ya mereka orang-orang Sulaim ya. Qalat wa kuntu rajulan fatina, hadza la'amru Allah isra'ina. Qalat, si wanita itu berkata, wa kuntu rajulan fatina, dalam keadaan aku adalah seorang yang cerdas, jumlah haliyah, wa kuntu rajulan fatina. Ayat ucapannya, hadza la'amru Allah isra'ina, ini ya la'amru Allah, demi Allah aku bersumpah, sama juga ini khabarnya mahdhuf wujuban, la'amru Allah qasami isra'ina, ya isra'ina. Lihat catatan ya, biar lebih jelas maknanya. Nomor satu, al-bait di Arabiyin sada dhabban fata bihi ahlah. Ya, bait ini milik orang-orang Arabi, milik seorang Arabi yang dia sada, berhasil memburu atau berhasil ya mendapatkan buruannya berupa dhab. Ya, fata bihi ahlah, maka dia pun membawanya kepada istrinya. Faqalat lahu imra'atuhu dhab, yang atau biawak ya, biawak dhab. Biawaknya beda dengan yang di kita ya. Ya. Dhab di sana yang boleh untuk dimakan. Kalau ada pun dhab yang difahami oleh orang-orang ya, banyakkan orang-orang di kita ini ya, bukan itu, bentuknya beda. Itu enggak boleh dimakan, itu binatang buas. Faqalat lahu imra'atuhu maka istrinya berkata ketika suaminya berhasil mendapatkan buruannya yang berupa dhab ini, hadza la'amrullah isra'ila, gitu. Ya. Dia qalat, dia menduga maksudnya ini adalah la'amrullah, demi Allah, isra'ina, ini Israil. Yani orang Israel, orang Israil, ini orang Israil gitu. Keturunannya Bani Israil. Ya, ai huwa ma musikha min bani Israil. Ini dhab ini adalah aslinya adalah apa yang diubah bentuknya dari Bani Israil. Ya, karena mereka melanggar aturan Allah di hari Sabtu untuk tidak mencari ikan, maka mereka mencari ikan, maka diubah bentuk-bentuk mereka. Kata keyakinannya mereka, keyakinannya orang-orang jahiliyah. Ya, demikian ini keyakinannya orang-orang jahiliyah. Yaitu bahwasanya qirada wal khanazir ini adalah Bani Israil atau keturunannya yang diubah menjadi binatang-binatang tersebut. Ini keyakinan yang batil ya. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya tentang qirada wal khanazir oleh para sahabat, ayya mimma musikh, apakah kera dan babi ini termasuk yang di adalah Bani Israil yang diubah menjadi wujud-wujud mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah lam yaj'al li maskhin nasalan wala aqiba." Allah tidaklah menjadikan perubahan bentuk ya dari orang kepada binatang sebagai bentuk azab. Ya, tidak Allah jadikan untuknya nasalan, ya keturunan dan kelanjutan, tidak ada. Ya binasa mereka, tidak lama beberapa hari Bani Israil setelah diubah wujudnya menjadi wujud kera dan babi, mereka binasa, tidak bertahan lama, tidak mau makan, ya kemudian mereka semua binasa. Ya. Ah, keyakinan orang-orang Arab demikian, orang-orang Arab jahiliyah demikian. Ya. Ai huwa ma musikha min Bani Israil. Warwahu al-Juwayriqi fi'ah. Ini sudah beda lagi ya. ya warwa arwahu al-Juwayliqi fi kitabih al-Mu'arrab hakadha wa qala ahlus suqi lamma jina hadha al-amrullah isra'ina. Berkata ahlu suq, orang-orang yang di pasar, lama jina tatkala kami datang membawa buruan ini, mereka ya hadza la amrullah isra'ina, ini demi Allah isra'ina, gitu. Isra'ina ini salah satu bahasanya Israil, isra'ina. Jadi ya disebutkan di situ juga di dalam catatan kaki itu ada bagian akhir itu Israil, lughahnya Israil. Sebagaimana kepada Jibril, Ismail. Ya, maksudnya Jibril dan Ismail. Ya, di sini syaitnya adalah itu. Hadza maful bih pertama dari qalat, Israina maful bih yang kedua dari qalat, dalam badan tidak terpenuhi di situ syarat-syarat beramalnya qol, al-qaul. Fa hadza maf'ulun awal li qalat. Hadza maful yang pertama bagi qalat, Israina maf'ulun tsani. Ya. Qalat wa kuntu rajulan fatinan hadha li'amrullah isra'ina. Si wanita ini menduga dan aku adalah seorang yang cerdas. Hadha li'amrullah isra'ina. Ini katanya. Demi Allah adalah Israil. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Dan dengan ini selesai ya pembahasan dari dhana wa khutnya. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.